Mohon nasihatnya, ada saudara atau saudara kita yang hamil sebelum nikah dan sudah mengakui kesalahannya. Akan tapi ketika teringat perbuatan tersebut, membuat timbul rasa jengkel. Apa tindakan kita terhadap, apakah tindakan kita ini termasuk tidak sabar? Dan apakah ini juga termasuk tindakan tidak menerima takdir Allah? Jazakumullah khairan. Nah, apa makna jengkel tadi? Karena perkara sudah terjadi. Dan mudah-mudahan saya berhusnudzon bahwa terjadi pada masa-masa dia tidak mengerti agama, atau masa-masa dia masih jahil, tidak mengerti hukum-hukum syariat. Sehingga setelah dia memiliki ilmu, menyadari, beristighfar, bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan perkara tadi sudah lewat dan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berbuatlah kebaikan dan amal saleh yang banyak untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan akan menghilangkan kejelekan. Wallahu taala a'lam bissawab.